Mitra bisnis, terkait akan berakhirnya kontrak blok migas Mahakam dari perusahaan minyak Prancis Total ENP pada 2017 mendatang, majalah Tempo menulis pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini, serta lebih mengedepankan efisiensi dibanding nasionalisme. Alasannya, jangan sampai blok migas yang mampu menghasilkan 93 ribu barrel minyak serta lebih dari 2 juta kaki kubik gas per hari itu jatuh ke tangan pengusaha nasional bermodal cekak. Untuk membahas alasan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick. Menurut Bapak, apakah tulisan yang menyebutkan efisiensi lebih dikedepankan dibanding rasa nasionalis dalam persoalan kontrak blok migas Mahakam memang beralasan? Tidak, nggak ngerti dong-ding-dong sama sekali. Pakai angka dong, pakai angka dipelajari baca neracanya, kemudian ketahuilah dunia keuangan itu seperti apa gitu. Nggak ngerti apa, asal bicara saja. Jadi itu yang nasionalis yang ingin menguasai, apa yang goblok-goblokan ini yang lucu ya. Uang totalnya sendiri, ya total tentu ingin terus, tapi totalnya sendiri itu kan tidak punya hak. Kita ini nggak ngerampok dan tidak mengingkari janji sama sekali, kontraknya habis. Ya kok dituduh nasionalis sempit gitu kan, kata dalam tempurung gitu. Tapi Pak Quick, bukankah ada juga potensi blok migas yang sangat produktif itu jatuh ke tangan pengusaha nasional yang modalnya terbatas? Lah terus kalau ditunggangi oleh swasta nasional, kan swasta nasional, kalau swasta nasional yang dapat, bedanya apa dengan para pemegang saham total yang swasta juga gitu loh. Walaupun saya juga tidak setuju. Keduanya saya tidak setuju, saya setuju di tangan pemerintah. Tapi kenapa kok dipermasalahkan, nanti ditunggangi swasta nasional, seandainya pun iya. Itu terus kemudian karena akan ada bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang ingin punya harus dipenggal, harus kasihkan orang Perancis gitu kan. Ya kan lucu itu berjalan pikiran gimana gitu. Jadi ada kemungkinan pihak Total akan mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan blok migas yang sangat produktif itu ya Pak Quick? Ya, makanya waktu di talkshow itu kan dia mengatakan, waktu ditanya oleh moderatornya kenapa ingin mempertahankan. Karena kami merasa bertanggung jawab, pekaryawan, waktu saya langsung jangan gitulah, duit. Ya Anda masih untung, kalau nggak masih untung mana bisa gitu. Nggak ada perusahaan ideal-idealan begitu itu nggak ada. Demikian Quick Yanggi, saya Mary Agustin, Pulse FM.